senyum, mesra penuh rayu, menggetarkan kalbu ini. Kujambakan pribadimu, rindukan selalu sentuhan bibirmu. Adakah engkau tahu rasa cinta di diriku? Oh, kutegarkan jiwa, tulus hatiku, karena ku tak kasih. Kau kan pergi jauh, tinggalkan diriku saat kenyataan ini. Tiada nada sendu pilu, ku antar pergimu dari masa depanmu. Kau yakinkan diriku, kau berjanji padaku, kan kembali. Tiada tiada, tiada tiada. Buah-buah penamu, cedang nada sepi.